Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya sebelum kita mengawali kajian tafsir kita, kita akan membaca surat yang mulia, surat Asy-Syams. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap sani via streaming dimanapun anda berada. Para pendengar Radio Best FM di Serotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun anda berada. Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya. Juga radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan kajian ini, serta para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, jamaah sekalian kami hormati, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai ayat yang keberapa? Ayat yang ke-11. Masih ingat bunyi ayatnya? Kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa sepertiga dari surat Asy-Syams, sepertiga apa? Surat Asy-Syams itu isinya tentang kisah. Kisah nyata dari suatu kaum namanya kaum Tsamud. Nabinya siapa? Nabi Shalih. Kisah Nabi Shalih dan kaumnya, siapa tadi kaumnya? Tsamud. Itu disebutkan berulang-ulang di dalam Al-Quran. Ada seorang penulis berusaha untuk mengumpulkan kisah-kisah itu. Beliau temukan bahwa kisah Nabi Shalih dan kaumnya Tsamud itu disebutkan dalam 21 surat dari Al-Quran. Berapa? 21 surat. Berarti kisah ini memang sebuah kisah yang penting untuk diambil pelajarannya. Walaupun antara satu surat dengan surat yang lainnya, rinciannya tidak sama. Maksudnya dalam satu surat dirinci secara detail, di surat yang lain tidak terlalu detail, di surat yang lain disebutkan secara isyarat. Dari 21 surat itu salah satunya ada dalam surat apa? Asy-Syams yang kita pelajari. Dan sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, kaum Tsamud adalah sebuah kaum yang memiliki peradaban yang tinggi. Dari sisi kemahiran mereka dalam membangun, kemudian memahat apa? Gunung dan seterusnya. Kaum ini tempat tinggal mereka saat ini, ya, kalau dikasih geografi zaman dahulu mungkin kita bingung. Tapi saat ini letak geografisnya antara Saudi dengan Yordan. Antara mana? Saudi dengan Yordan. Antara Saudi bagian utara dengan Yordan bagian timur. Itu tempatnya Tsamud saat itu dulu. Yeah. Dan sampai sekarang masih ada sisa-sisa peradabannya. Kaum Tsamud ini adalah salah satu di antara kaum Arab. Kabilah yang ada di daerah apa? Arab. Seperti rata-rata kaum yang diutus di dalamnya para nabi, kaum inilah sebuah kaum yang rusak. Rusak perilakunya, rusak akidahnya, rusak pemahamannya, rusak akhlaknya, rusak pemikirannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala utus salah satu nabinya untuk memperbaiki kaum tersebut. Diutuslah seorang nabi yang bernama siapa? Shalih. Dan Nabi Shalih ini adalah salah satu di antara bagian kaum Tsamud. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW adalah salah satu dari anggota suku apa? Quraisy. Yeah. Sebagaimana nabi-nabi yang lainnya, ketika Nabi Shalih diutus untuk mendakwahi kaum Tsamud, kaumnya sendiri, maka yang pertama kali beliau ajarkan adalah apa? Tauhid. Yeah. Dan seluruh nabi alaihi wassalatu wassalam, semuanya tanpa terkecuali, selalu mengawali dakwahnya dengan dakwah apa? Tauhid. Seluruh nabi dan rasul. Kalau nabi pertama kali siapa? Adam. Kalau rasul pertama kali Nuh, ya. Nabi yang pertama adalah Adam, sedangkan rasul yang pertama adalah Nuh. Dan jarak antara Adam dengan Nuh sekitar 10 abad. Berapa abad? Sekitar 10 abad. Nabi Salih ini cicit-cicitnya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kalau dibaca nasabnya, ya, Salih bin Abid bin Masih bin Ubaid bin Hajar bin Samud bin Abir bin Iram bin Sam bin Nuh. Berarti keturunan nomor berapa? Nomor 10. Berarti apa gue jenenge? Kalau kita orang Jawa kan cuma sampai berapa itu kita tahunya? Ya. 5 tok ya. Paling bawah apa namanya? Kudak-kudak siwur. Ini 10 ya. Jadi enggak tahu jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Salih ini berapa abad, saya enggak tahu. Yeah. Tapi yang paling penting untuk diungkapkan di sini adalah Nabi Salih ketika berdakwah kepada kaumnya, yang pertama kali diajak adalah tauhid. Sebagaimana nabi-nabi yang lainnya. Contoh dalam surat Hud ayat 61. Surat apa? Hud ayat 61, Allah Subhanahu wa taala bercerita bagaimana Nabi Nuh alaihi salam berusaha untuk mengajak kaumnya. Qala ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairuh. Nabi Salih berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Kenapa kalian punya sesembahan-sesembahan lain selain Allah? Jadi seluruh Nabi alaihi wassalatu wassalam, inti dakwahnya adalah mengajak kepada tauhid, mengingatkan dari apa? Syirik. Sehingga ketika ada ustaz ngajak tauhid, memperingatkan dari syirik, jangan apa? Jangan pobi. Apa pobi? Wah, dila-dila syirik maning, syirik maning. Apa-apa syirik, apa-apa syirik. Ya orang apa-apa. Enggak apa-apa syirik, ada yang syirik, ada yang bukan gitu loh. Jadi para ustadz, para dai, para mubalig, ketika mereka menitik beratkan dakwahnya kepada tauhid, yang mereka lakukan hanya mengikuti apa yang sudah dipraktekkan oleh siapa? Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Nabi Salih mengingatkan, kenapa harus beribadah hanya kepada Allah? Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Kata Nabi Salih kepada kaumnya, Allah dialah yang menciptakan kalian dari tanah dan juga yang menjadikan kalian bisa memakmurkan bumi ini. Alias diingatkan sama Nabi Salih, yang kasih kalian nikmat itu siapa? Ya. Selalu Allah Azza wa Jalla mengajak manusia untuk beribadah kepadanya sambil diingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Semoga dengan mengingat nikmat-nikmat itu hati mereka tergerak untuk beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jenengan mau bekerja masuk jam 7, pulang jam berapa? Jam 2. Kenapa? Kenapa? Digaji, betul? Betul. Kalau jenengan gak digaji, mau gak kerja? Jujur, katanya ikhlas. Ya. Kalau kita gak digaji, kita gak mau kerja. Nah sekarang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan seluruh kebutuhan kita di muka bumi ini. Yang Allah berikan sama gaji kita banyakan mana? Yang Allah berikan sama kita dengan gaji yang kita terima dari perusahaan, dari instansi, dari tempat kita kerja, lebih besar mana? Allah yang berikan kepada kita. Ya. Masa kita dengan dikasih gaji 5 juta, 2 juta, 3 juta, 14 juta, kita mau bekerja dari jam 7 sampai jam 2. Berapa jam itu? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Berapa jam? 7 ya, 7 jam. Ya, 7 atau 8 jam. Sudah digaji, digaji 5 juta, mau kerja berapa jam? 8 jam. Kita dikasih sama Allah berapa juta? Pinten? Nun sewu, anu mata kita ini harganya berapa juta? Disuruh sholat sehari berapa jam? Satu sholat 10 menit kali 5. 50 menit tambahi 1 jam. Dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala nikmat yang tidak bisa diuangkan. Saking apanya? Banyaknya. Disuruh sholat 1 jam dalam 1 hari. Tidak mau? Ini pola pikir apa ini? Kita digaji 5 juta. Bahkan ada yang digaji 1 juta. Mau bekerja 7 jam. Kita dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala nikmat-nikmat yang tidak ternilai. Disuruh salah satu hari. Dari 24 jam, 1 jam. Ketika dipanggil hayya Allah, hayya ala salah. Masih katakan apa? Nanti. Ya. Ini pola pikir gaya apa? Maka Nabi Saleh alaihi salam, setelah mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, mengingatkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian itu sangat banyak wahai kaumku. Kemudian apa jawaban kaumnya? Tadi surat apa tadi? Hud ayat berapa? 61. Ayat 62 itu jawabannya. Diajak baik-baik, jawabannya apa? Qalu ya salihu qad kunta fina marjuan qabla hadha. Salih, ente itu sebelum ini adalah orang yang kita harapkan. Diharapkan apa? Diharapkan untuk meneruskan ajaran nenek moyang. Engkau salih adalah orang yang sebenarnya kita persiapkan untuk menjadi pemimpin kaum Tsamud, untuk menjadi pemuka kaum Tsamud sebagai penerus ajaran nenek moyang kita. Sudah seperti itu mereka katakan apa? Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una. Sekarang kamu mau melarang kami untuk menyembah sesembahan yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Alasan yang sama persis dengan kebanyakan orang di zaman kita ini yang diajak untuk kembali kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi SAW. Apa jawabannya? Oke, rasa aneh-aneh, kawit bien wis kaya kie. Apa bedanya coba? Ketika kita ajarkan cara sholat seperti ini, cara beribadah kepada Allah seperti ini, ya, ritual-ritual tersebut tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya udahlah, enggak usah apa? Enggak usah aneh-aneh. Enggak usah macam-macam. Yang umum aja. Yang umum aja. Oh, berarti apa yang umum? Oh, nek umume ora pada memecit berarti rasa memecit gue maksudnya. Ya. Ini adalah alasan dari dulu sampai sekarang. Dan alasan tersebut sebenarnya sudah usang. Tapi anehnya sebagian orang di zaman kita ini masih mempertahankan alasan yang apa? Usang tadi. Kita suruh pakai baju usang mau gak? Gak mau. Kok pemikiran usang? Ini sudah sekian abad yang lalu. Ya. Dan ditolak. Ya, dan ditolak. Yeah. Oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Akhirnya dinasehati mereka sama Nabi Nuh. Sama Nabi siapa? Sama Nabi Saleh. Mereka dinasehati sama Nabi Saleh. Beliau berkata dalam ayat lain, maaf kelanjutannya, tadi surat Hud ayat berapa? 61, 62, nah ayat 63, Nabi Saleh berusaha untuk menasihati dengan cara yang lembut. Qala ya qaumi, ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmah. Wahai kaumku, apakah kalian akan menerima apa yang aku ajak? Seandainya aku datangkan bukti-bukti, aku datangkan argumen, aku datangkan dalil yang membenarkan apa yang aku ajak kepada kalian, apakah kalian akan menerima? Dan memang yang namanya dakwah itu harus dilandasi di atas apa? Dalil. Ya, bayyinah, argumen, dalil, bukti yang nyata. Dakwah yang benar itu seperti itu. Bukan jerene-jerene. Apa jerene? Katanya dan katanya. Kata Nabi Saleh kepada kaumnya, apakah kalau misalnya aku datangkan dalil, bukti, nyata, bahwa apa yang aku ajarkan kepada kalian benar, apakah kalian mau mengikuti kami? Faman yansuruni minallahi in asaitu. Kalau seandainya aku tidak sampaikan apa yang Allah perintahkan kepadaku untuk disampaikan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan azab, siapa yang akan bisa menanggung azab tersebut? Jadi Nabi Saleh ini ingin mengungkapkan bahwa saya itu mengajak kalian semata-mata karena adanya perintah dari Allah Azza wa Jal, bukan karena untuk kepentingan pribadiku. Dan begitulah seharusnya seorang da'i, seorang ustaz, seorang mubalik menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kepentingan pribadi, punya maksud-maksud duniawi di balik apa yang dia sampaikan. Tidak. Semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan A, maka kita pun katakan apa? A. Allah katakan B, maka kita katakan B. Sudah ditawari seperti itu dalam ayat lain, surat lain, Asy-Syu'ara ayat 153 sampai 154. Surat apa? Asy-Syu'ara 153 sampai 154. Mereka menjawab, qalu innama anta minal musahharin. Saleh, kamu itu tidak lain dan tidak bukan adalah tukang sihir. Dukun. Ini kan sama sekali tidak masuk apa? Masuk akal, enggak ilmiah. Hati-hati, jangan ngaji di sana. Sekali ngaji di sana, enggak akan apa? Enggak akan bisa lepas. Ya, karena itu adalah tukang sihir, dukun. Ya, nek ngomong gue langsung apa? Membuat orang menjadi terpukul, membuat orang jadi menerima. Wis, hati-hati, aja ngasih ngaji nang kana. Subhanallah. Argumen yang jelas. Argumen harus dibalas dengan apa? Argumen. Kemudian dikatakan sama kaumnya, ma anta illa basyarum misluna. Wahai Saleh, kamu itu tidak ada bedanya dengan kami. Kamu tidak ada bedanya dengan kami. Kenapa kamu mengaku sebagai Rasul? Fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin. Coba datangkan bukti. Maksudnya mereka minta mukjizat. Datangkan bukti nyata yang menunjukkan bahwa engkau adalah orang yang jujur, alias apa yang engkau sampaikan itu benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ditantang untuk mendatangkan apa? Mukjizat. Nah, inilah mulai berhubungan dengan ayat yang akan kita pelajari. Surat apa? Asy-Syams ayat berapa? Ayat 12. Apa mukjizat yang diminta sama mereka? Yang diminta sama mereka adalah seekor apa? Unta betina. Dalam beberapa tafsir disebutkan spesifikasi unta yang mereka minta. Jadi unta itu kan binatang yang familiar atau enggak? Di antara mereka familiar. Sebagaimana kita familiar dengan apa? Ayam lah. Coba deh, masa mukjizat jajal tokakan ayam. Itu kan, tapi mestinya mereka itu minta unta yang spesial, bukan sembarang unta. Karena unta adalah binatang yang familiar di mata mereka. Sering mereka ngelihat unta. Mereka bepergian juga pakai apa? pakai onta. Yang mereka minta adalah onta yang spesial, onta yang istimewa. Disebutkan dalam beberapa riwayat, ya, yang disebutkan oleh para ahli tafsir seperti Imam Tabari dan yang lainnya. Walaupun mungkin riwayat-riwayat ini barangkali bersumber dari Israiliyat, ya. Karena sepengetahuan kami, ayat atau hadis yang spesifik menyebutkan ontanya kayak apa itu kami belum temukan, ya. Sehingga cerita ini sekedar untuk, ya, sekedar untuk wawasan saja, ya. Sekedar untuk apa? Wawasan saja. Jadi Imam At-Tabari beliau menyebutkan bahwa mereka meminta, atau kaum Tsamud itu meminta agar ontanya itu adalah onta yang muncul dari batu. Yang muncul dari apa? Batu. Dan ketika muncul itu, ontanya sudah hamil 10 bulan. Bembok, macam-macam banget mau kenceluk kayak. Orang apa ya? Jadi dia enggak minta onta itu lahir dari apa? Dari onta yang lain, enggak. Dia mintanya adalah onta ini keluar dari batu. Kemudian begitu keluar sudah hamil berapa? 10 bulan. Maka kemudian begitu mendengar permintaan mereka, Nabi Soleh pun sholat. Nabi Soleh pun sholat. Dikatakan sama Nabi Soleh, kalau misalnya aku datangkan mukjizat ini, apakah kalian akan beriman? Jawa, orang Jawa mengatakan di apa? Ditanting ya. Ditanting itu apa? Di apa? Dijanjiin. Ya, dijanjiin. Kalau misalnya aku datangkan apa yang kalian minta, apakah kalian akan beriman dengan apa yang aku bawa? Maka kemudian Nabi Shalih pun sholat. Setelah sholat beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah azza wa jal. Dan ternyata terjadilah apa yang mereka minta. Ada batu yang besar. Ada batu yang besar di situ. Ujuk-ujuk batu itu apa? Terbelah. Begitu terbelah, dukun. Metu apa? Metu onta wis apa? Wis gede. Dan sudah hamil berapa bulan? 10 bulan. Onta jantan atau betina? Ya betina lah, wong hamil masa jantan. Masa anak bapak-bapak hamil orang anak. Ya. Keluar itu sudah hamil. Sudah hamil berapa bulan? 10 bulan. Begitu keluar onta tersebut, Nabi Saleh menjelaskan aturan. Ya. Jadi onta ini ada aturannya. Ini kalian minta. Onta ini kalian apa? Kalian minta. Dan setelah kami datangkan onta ini, kami bikin aturan. Aturan itu disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 155 sampai 156. Surat apa? Asy-Syu'ara. Ayat berapa? 155 sampai 156. Qala, Nabi Saleh berkata, "Hadhihi naqatun laha syirbun wa lakum syirbu yaumin ma'lum." Unta ini punya jadwal minum. Dan kalian punya jadwal minum. Karena mereka minumnya dari apa? Dari entah apa, sumur, apa danau, atau apa, saya enggak tahu. Yang jelas ketika masanya onta ini minum, tolong kalian jangan apa? Jangan minum. Ini permintaan dan persyaratan dari siapa? Dari Nabi Saleh. Duduk, nak. Duduk. Duduk. Siapa? Nabi Saleh kasih syarat apa? Kasih syarat ketika onta ini minum, kalian gak boleh minum. Ya. Jadi ada waktu, ada hari, waktunya kalian minum dari entah apa sumber air ya. Sumber air ini. Dan ada waktunya buat kalian minum, ada waktunya onta minum. Ketika onta ini minum, kalian gak boleh minum dari situ. Dan ini ujian. Dan ini apa? Ujian. Dan ketika kalian minum, onta ini gak akan minum dari sini. Sudah, ada jadwalnya masing-masing. Ngantri. Dari dulu sudah ada apa? Sudah ada budaya, budaya ngantri. Subhanallah. Dalam beberapa riwayat, ini ayat Al-Quran. Kalau ini ayat Al-Quran. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa onta ini, seberapa air yang diminum, maka sebanyak itulah susu yang akan dikeluarkan. Jadi kalau misalnya sumber airnya itu sat, ya, diminum sama siapa? Sama onta ini, maka dia akan mengeluarkan susu sebanyak air yang diminumnya. Ini riwayat-riwayat wallahu alam Israiliyat. Tapi yang ada dalam surat Asy-Syu'ara ayat berapa tadi? 155 sampai 156, setelah Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada setelah Nabi Shalih berpesan kepada kaumnya, ini punya jadwal minum, kalian punya jadwal minum, berpesan lagi. Wala tamassuha bisu'in. Jangan sekali-kali kalian ganggu onta ini. Jangan sekali-kali kalian ganggu onta ini. Fayakhudhakum adzabu yaumin adzim. Seandainya kalian ganggu onta ini, maka kalian akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang berat. Khusus untuk siksaan ini kita akan jelaskan pada ayat fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwa. Ini ayat keberapa? 14. Insyaallah kita akan bahas pada ayat ke-14 mengenai siksaannya. Mengenai siksaannya. Nah, setelah Nabi Shalih berpesan seperti itu, ternyata kaumnya Nabi Shalih ini memang Masya Allah. Apa Masya Allahnya? Masya Allah bandel dan keras kepalanya. Mereka berkumpul. Mereka apa? Berkumpul. Orang-orang yang jahat di antara mereka. Dan orang-orang yang jahat di antara mereka tidak tahan. Kenapa mereka tidak tahan? Biarin aja. Tidak apa. Mereka tidak tahan. Kenapa tidak tahan? Karena mereka jadi gak bebas minumnya. Kalau kemarin sebelum mereka minta onta, mereka bisa minum tiap apa? Tiap hari. Sekarang, setelah mereka minta onta, dikasih aturan untuk minum, akhirnya mereka gak bisa minum tiap hari. Mereka jengkel. Mereka apa? Jengkel. Mereka jengkel, kemudian mereka minta. Untuk, udah ini kita harus habisi saja onta ini. Akhirnya mereka bermusyawarah untuk menghabisi onta tersebut. Mereka bermusyawarah untuk menghabisi onta tersebut. Dan mereka saat itu mengutus salah satu di antara mereka. Dan yang diutus itulah yang Allah sebutkan dalam surat Asy-Syams ayat berapa? Yang sekarang kita belajar ayat berapa? Ayat 12. Apa ayat bunyinya? Idzim ba'atsa asqaha. Mereka juga mungkin takut-takut juga. Mau nyembelih itu mereka takut-takut juga. Ya. Karena apa? Karena inilah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya disembelih nanti ada apa-apa gimana? Mungkin di antara mereka saling apa? Petiren itu apa tuh? Kamu ajalah. Maka muncullah seorang yang disebutkan namanya adalah Qudar. Siapa namanya? Qudar. Yeah. Dan konon Qudar ini adalah anak hasil perzinaan. Anak hasil apa? Perzinaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bercerita Qudar ini postur tubuhnya seperti apa. Dalam Sahih Bukhari beliau berkata, in ba'atha laha rajulun azizun. Bangkitlah seorang yang kuat. Ya. Arimun maniun, kuat, gagah perkasa dan disegani. Jadi siapa nama tadi? Qudar ini orangnya kuat, gagah, disegani. Disegani oleh kaumnya. Jadi kaumnya ini segan kepada siapa? Kepada Qudar. Maka bangkitlah dia. Akan tetapi karena dia adalah sang eksekutor, maka Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syams ayat 12 yang kita pelajari, irim ba'atha ashqaha. Bangkitlah seorang yang paling celaka di antara kaum Samud. Walaupun dia itu orangnya posturnya apa? Gede, kuat, terpandang. Allah katakan ashqaha. Ini orang paling celaka, paling sial nasibnya. Kenapa? Karena dia yang berani untuk mengeksekusi. Yeah. Mereka atau dia ini yang berani untuk mengeksekusi, sedangkan yang lainnya nonton. Walaupun yang lainnya juga nantinya kena azab. Kenapa kena azab juga yang lainnya? Karena mereka semuanya apa? Bermakar. Mereka sepakat. Sampai diceritakan dalam beberapa riwayat. Sampai diceritakan dalam beberapa riwayat. Bahwa sampai mereka itu, kalau sekarang mungkin ngumpulkan tanda tangan gitu ya. Jadi didatangi satu-satu. Setuju enggak? Questioner. Setuju enggak? Setuju enggak? Setuju enggak? Laki-laki perempuan ditanya, setuju enggak? Setuju enggak? Setuju enggak? Cuman eksekutornya siapa? Muncullah Qudar. Dan Qudar dikatakan, ya. Qudar ini dikatakan oleh Allah ashqaha. Maka hati-hati jamaah yang kami hormati. Orang yang paling sial, orang yang paling sial adalah orang yang mengeksekusi sebuah kejahatan. Orang yang mengeksekusi sebuah kejahatan. Contoh misalnya, sekarang ada penista agama. Ada penista agama. Mungkin ada sebagian orang berusaha untuk membela. Ya, di grassroots ya, di akar apa? Di akar rumput berusaha untuk membela. Cuman yang paling sial, yang paling celaka adalah orang yang berani tampil di muka umum untuk membela. Itu yang paling sial. Yang paling celaka adalah orang yang seperti itu. Mungkin di akar rumput ada yang berusaha untuk membela. Tapi ketika muncul di mana? Di permukaan. Muncul di media. Dengan bangganya membela. Bahkan berusaha untuk membela diri. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang paling sial. Orang-orang yang paling celaka. Contoh misalnya, contoh yang lain. LGBT. Apa LGBT? Lesbian, biseksual, gender, gay, B apa? Biseksual, T, transgender. Mungkin ada di akar rumput orang-orang yang apa? Berusaha untuk mempertahankan pemahaman itu. Tapi yang paling sial adalah orang-orang yang berani tampil di muka umum, di layar kaca, di media massa untuk membela pemahaman ini. Maka hati-hati ya oleh ikhwah. Dia mungkin dielu-elukan di antara para pembela LGBT sebagaimana Qudar dianggap pahlawan oleh siapa? Oleh Samud. Akan tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Qudar adalah orang yang asqa. Asqa apa artinya? Orang yang paling celaka. Na'udzubillahimin min dzalik. Ini adalah ayat yang keberapa? Ayat yang ke-12 dari surat Asy-Syams. Sisa berapa menit? 5 menit. Di waktu yang tersisa 5 menit ini, kami ingin mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada jamaah yang sudah ikut mensukseskan gawe kita pada Ahad kemarin. Apa itu? Kerja bakti. Jazakumullah khairan. Walaupun diguyur apa? Walaupun diguyur hujan, tapi masya Allah tetap jalan ya. Walaupun dengan penutup kepala seadanya. Ada yang pakai kersek. Ada yang pakai esponya. Yang penting ditutupi kepalanya lah ya. Ya alhamdulillah. dan yang membuat terharu itu subhanallah ada seorang tunanetra yang ikut apa? Yang ikut kerja bakti, masya Allah, ya tunanetra, ya dia sambil nyapa gerayapan nyari embernya yang mana, subhanallah. Mudah-mudahan jadi amal jariah, ya mudah-mudahan jadi amal jariah. Kemudian ada bapak-bapak yang sepuh-sepuh, masya Allah, ya sampai sampai siang gitu ya. Kalau saya sendiri suruh seperti itu kayaknya sudah pegel-pegelnya seminggu. Ini mungkin karena memang terbiasa untuk apa? Untuk bekerja, bekerja berat ya, bekerja keras. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Saya sangat berbahagia dan mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan itu jadi amal jariah jamaah sekalian. Dan terutama ibu-ibu juga. Ya, ibu-ibu tidak kalah apanya. Tidak kalah semangatnya. Sampai bapak-bapak ini bisa berkat. Bisa apa? Bisa berkat ya. Bisa bawa makanan-makanan ke rumahnya. Ya itu semua adalah bagian dari perjuangan kita di dalam membela agama Allah. Dan apa yang sudah kita kerahkan itu dibandingkan apa yang sudah dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Kemudian para Nabi alaihimussalam, para ulama kita sebenarnya masih jauh ya. Akan tetapi kita bersyukur kita bisa ikut andil dan mudah-mudahan tidak kapok. Kapok enggak? Enggak ya. Jadi nanti kalau ada pengumuman lagi datang ya. Saya khawatirnya kapok lah. Kapok wingi bekerja bakti meriang. Ya, insya Allah meriangin jenengan ini insya Allah berpahala. Karena meriangnya adalah hasil dari amal kebajikan. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.